Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا شافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا وإنا يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اخسرنا يوم يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت شهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Di antaranya nikmat yang amat agung adalah kesempatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya untuk mendekat kepada Allah, untuk meniti jalan surga Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang telah Allah karuniakan kepada kita saat ini. Kita dimudahkan oleh Allah untuk datang ke sini, artinya Allah telah menapakkan kaki kita di jalan menuju surga. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan hingga kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, hingga mendapatkan ridha Allah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih dengan syarah Asma'ul Husna, yang kita saat ini sampai kepada nama Allah Al-Majid. Al-Majid adalah zat yang maha mulia. Mulia zatnya Al-Majid, zat yang maha mulia, mulia zatnya. Mulia pekerjaannya. Dan juga dimaknai juga agung. Di dalam karunianya, agung di dalam pemberiannya. Allah Al-Majid, Allah zat yang maha agung dalam karunia. Allah zat yang maha mulia di dalam zat dan pekerjaannya. Allah, ada nama-nama Allah yang lainnya yang mempunyai makna seperti makna Al-Majid, seperti Al-Jalil, Al-Wahhab, Al-Karim. Al-Wahhab maha pemberi karunia, Al-Karim pemurah, Al-Jalil maha agung. Dan makna Al-Jalil, makna Al-Karim, dan makna Al-Wahhab ini tersimpulkan dalam makna Al-Majid, Allah yang Maha Agung. Al-Majid mencakup sifat Allah yang murah, sifat Allah yang sangat mudah memberi karunia, sifat Allah yang agung dalam zat-Nya, sifat Allah yang agung dalam pekerjaan-Nya. Itulah Al-Majid. Dan syarah lebih luasnya dikembalikan kepada makna Al-Majid Al-Jalil yang sudah pernah kita bahas, dan juga makna Al-Wahhab, juga Al-Karim. Kemudian nama selanjutnya adalah Al-Ba'ith. Al-Ba'ith adalah zat yang maha kuasa untuk membangkitkan hambanya. Membangkitkan hambanya. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan semua hamba yang sudah hancur lebur, tulang belulang, bahkan sudah menyatu dengan tanah. Maka bagi Allah, bagi mudah untuk membangkitkan kembali. Membangkitkan kita di hari kebangkitan. Termasuk salah satu yang harus kita percayai, kita imani bahwasanya nanti akan ada hari kebangkitan. Semua makhluk Allah akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka akan bangkit dalam keadaan yang berbeda-beda. Yauma yahturun nas ashtata. Mereka akan bangkit dengan bermacam-macam model. Liyurau a'malahum. Untuk diperlihatkan amal-amal. Maka bagian kita, di saat mengetahui bahwasanya Allah Al-Ba'ith, kita mempersiapkan saat ini agar kita dibangkitkan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hari itu, hari kebangkitan, akan dibangkitkan manusia dengan bermacam-macam bentuk sesuai dengan amalnya. Berzina akan dibangkitkan dengan kehinaan zinanya. Pemakan riba akan dibangkitkan dengan ribanya. Sampai dikatakan la yakumu ila kama yakumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Pemakan riba akan terlihat seperti orang yang kesurupan. Pemakan riba akan tampak. Dan begitulah ahli maksiat akan terhinakan di saat dibangkitkan di padang mahsyar. Maka dari itu, ayo kita siap untuk bangkit yang baik. Dan Nabi Muhammad dibangkitkan, para kekasih Allah dibangkitkan. Kita ingin dibangkitkan dalam semulia-mulia keadaan. Sebagian masih mendiskusikan tentang mungkinkah hari kebangkitan itu. Yang meragukan akan adanya hari kebangkitan, sebetulnya meragukan akan adanya Allah yang Maha Kuasa. Tidak sulit bagi Allah untuk membangkitkan. Dari ada, kemudian rusak, kemudian dibangkitkan lagi. Karena Allah Maha Kuasa untuk mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dari semula kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari ada, lalu kita dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hancur lebur jasad kita. Bahkan kalaupun dihancurkan, sengaja dihancurkan, tidak susah bagi Allah untuk membangkitkan. Wong dari tidak ada menjadi ada saja mampu, bagaimana sesuatu yang sudah ada dikembalikan oleh Allah. Tentu sangat mampu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di saat membangkitkan hambanya, ditandai dengan ditiupkannya trompet. Malaikat Israfil bangkitlah semuanya. Dan saat dibangkitkan manusia, mereka menuju ke arah masing-masing. Ahli neraka menuju arahnya, dan ahli surga menuju arahnya. Dan di saat seperti itu suasana dahsyat. Bagi siapapun yang belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan merasakan mukaddimah hukuman nanti di akhirat. Lihat begitu pedihnya. Jika orang punya kemaksiatan tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala waktu di dunia, diberi kesempatan untuk bertobat, akan tapi ia menunda dan menunda hingga dia dikagetkan oleh ajalnya. Sementara hamba yang telah diampuni oleh Allah, padang mahsyar yang dirasakan oleh kaum munafikin, dirasakan oleh para pendosa-pendosa itu adalah seperti ribuan tahun. Tapi ternyata padang mahsyar dirasakan oleh para kekasih Allah ma baina dzuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar. Sehingga ia melakukan perjalanan yang amat kilat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar, begitu mengerikannya keadaan di padang mahsyar, sehingga hamba-hamba pendosa tidak tahan dengan suasana saat itu, sehingga mereka pada berkata, "Ya Allah, keluarkan kami dari mahsyar ini biarpun harus masuk ke neraka jahanam." Alhamdulillah. Mereka tidak mengerti kalau neraka jahanam lebih pedih. Tapi mereka begitu betul-betul merasa takut di saat berada di padang mahsyar. Bagian kita di saat kita membaca, bagian kita di saat kita faham Allah Al-Ba'ith dan betul-betul akan membangkitkan kita, ayo kita persiapkan diri kita. Kita siapkan diri kita untuk bangkit dalam keadaan mulia. Saat ini mungkin kita adalah pendosa, kita pelaku kesalahan, pelaku dosa. Bukankah Allah telah membuka pintu maaf bagi pihak siapapun yang datang? Ada saat-saat Allah akan mengobral besar-besaran pengampunannya, pahala, seperti di bulan Ramadan seperti ini. Jangan sampai kita nanti menyesal Ramadan kita lewati begitu saja tanpa ada tafakkur untuk benah diri, tanpa ada amal soleh yang kita lakukan, tanpa ada qiyamul lail, tanpa ada istighfar, tanpa ada sedekah, tanpa ada penyesalan dan taubat. Sehingga benar-benar di dunia disifati sebagai hamba yang dijauhkan dari rahmat Allah dan diamini oleh Rasulullah seperti dalam riwayat. Ini kesadaran bahwasanya Allah adalah Al-Ba'ith. Allah maha kuasa untuk membangkitkan kita, dan pasti kita dibangkitkan. Tidak ada satupun dari kita kecuali harus dibangkitkan. Dan terus menjalani perjalanan, melewati pos-pos. Kemudian ada timbangan amal dan seterusnya. Sementara hamba-hamba terkasih, di samping perjalanan cepat dan kilat, Allah pun lindungi, yang dikatakan bahwa matahari hanya sejengkal dari atas kepala kita. Bukan perasaan akan tapi hakikat. Bukan perasaan tapi hakikat. Tapi biarpun itu hakikat, tapi bagi sebagian hamba Allah dipayungi, dilindungi oleh Allah, seperti disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhillumuhullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan payung Allah di saat tidak ada lagi payung kecuali payung Allah. Biarpun matahari yang dikatakan seperti itu tidak akan mengganggu keadaan hamba-hamba terkasih itu. Dan menjadilah hamba semacam ini, yang saling mencintai karena Allah, yang menjauhi kemaksiatan, takut zina, kemudian berusaha untuk bisa meneteskan air mata di saat berzikir kepada Allah, bersahabat karena Allah, menjadi orang yang adil. Adil di sini bukan sekedar menjadi imam, dengan anak-anak adil. Bersedekah sirri. Sering bersedekah. Dan seterusnya. Ini. Kemudian bercita-cita untuk menjadi ahli husnul khatimah. Beristighfar tidak pernah putus. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar setiap satu majelis 70 kali. Kita jangan kurang dari 70 kali atau 100 kali. Yang kita sadari bahwa istighfarnya orang yang yakin Allah adalah al-ba'ith. Istighfarnya orang yang yakin kalau Allah akan membangkitkannya. Dan sungguh mengerikan. Belum lagi mukaddimah. Sebelum dibangkitkan nanti ternyata di alam barzah sendiri juga ada hukuman, ada siksa kubur. Khufratun min khufratin niran. Dikatakan sebagai lubang dari lubang api neraka. Begitu sebaliknya orang-orang yang baik berada di alam barzah. Raudatun min riyadil jannati. Seperti berada di taman surga. Tengok diri kita sendiri. Yakini Allah akan bangkitkan kita. Bukan seperti keyakinan sebagai hamba-hamba yang tidak percaya kepada Allah. Hidup sekali di dunia. Kalau kita kalah di dunia maka kalah seterusnya. Kalau kita kalah di dunia ya kalah sesungguhnya. Sehingga yang dicari hanya dunia, dunia, dunia, dunia. Karena mereka tidak punya kehidupan selain dunia. Bekerja untuk dunia. Karena kehidupan bagi mereka yang mereka yakini adalah dunia. Tapi kita ahli iman. Sehingga ahli iman itu harapannya panjang. Bukan di dunia tapi di akhirat. Mungkin dia adalah orang yang tidak berhasil di dunia. Tapi dia punya cita-cita. Aku harus berhasil di akhirat. Di dunia mungkin bukan orang sukses dengan dunia yang melimpah ruah. Akan tapi ia selalu berharap bahwasanya di akhirat ia menjadi orang yang sukses. Di dunia mungkin bukan orang yang terhormat di hadapan manusia. Tapi ia berusaha untuk dimuliakan oleh Allah di akhirat. Ini orang yang sadar bahwasanya Allah adalah al-ba'ith. Asy-syahid. Asy-syahid, ntar lagi. Semoga bisa selesai. Asy-syahid. Kembali maknanya kepada al-alim, Allah yang maha tahu. Alimul ghaibi wa syahadati. Allah maha tahu tentang yang gaib dan yang terlihat. Gaib adalah yang tidak terlihat atau tersembunyi. Ada tapi tersembunyi. Kalau syahadah, sesuatu yang tampak. Maka pengetahuan Allah, ilmu Allah yang mutlak, Allah namanya Al-Alim. Jika nanti pengetahuan Allah ini dinisbatkan kepada sesuatu yang tidak terlihat, kemudian sampai detail-detailnya, maka itu namanya Al-Khabir. Jadi memang ada nama-nama yang ada sisi kesamaan. Tapi sudah dikatakan oleh Imam Ghazali, tidak ada nama yang berbeda lalu maknanya sama, tidak. Ada kesamaan tapi tentu ada lebih di sini, lebih di sini. Ada kesamaan seperti halnya Al-Alim dengan Al-Khabir, dengan Al-Syahid. Ada sisi kesamaan yaitu dari sisi bahwasanya Allah maha tahu. Tapi kalau sudah disebutkan dengan Al-Syahid, adalah Allah mengetahui sesuatu yang zahir. Mengetahui sesuatu yang zahir. Tapi kalau sudah Al-Khabir, sampai detail-detailnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah memang maha tahu. Sampai seolah-olah diulang, padahal tidak ada pengulangan. Dan itulah gelar yang diberikan oleh Allah untuk Allah. Seorang manusia pun kadang diberi gelar al-alim, al-allamah, al-fahim, al-fahamah, al-bahr. Seseorang kalau soalim itu, orang itu sangat alim, kadang disifati dengan sifat yang macam-macam. Al-alim, al-allamah, al-fahim, al-fahamah, al-bahr. Dan seterusnya. Padahal maknanya serupa. Dan Allah maha tahu. Intinya kembali kepada makna Allah maha tahu. Maka bagian kita, di saat kita sadar Allah maha tahu, ya, Bersiaplah untuk kita dilihat oleh Allah dalam keadaan Allah ridho. Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan Allah tidak ridho. Allah Maha tahu tentang lahir kita. Batin kita juga tahu Allah. Dan lahir kita juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini isyarat bahwasanya zahir pun juga perlu. Memang innallaha la yanduru ila asadikum wala ila a'malikum. Allah tidak melihat kepada zahir, tapi yanduru ila qulubikum, kepada hati. Hakikatnya seperti itu, akan tapi zahir pun dinilai oleh Allah. Disebutkan dalam Al-Qur'an, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Kalau melakukan salat hendaknya kita menutup aurat zahir. Menutup aurat zahir. Berperilaku yang baik secara zahir, batin juga iya, tapi zahir jangan sampai dilupakan. Allah juga melihat kepada sesuatu yang zahir. Ini mengingatkan kita bahwasanya jangan sampai ada orang hanya mengandalkan istilah batin. Sehingga orang tidak cukup baik hati. Ada orang baik hati, tapi ternyata orang perlu baik perilaku. Ada orang baik hati, enggak ada dendam. Enggak ada benci, tapi ngomong seenaknya sendiri. Dianya sih benar, enggak ada dendam. Dimusuhi sama orang legowo. Dimusuhi sama orang nyantai. Enggak pernah ada marah di dalam hatinya. Enggak ngedendam sama siapapun, enggak benci sama siapapun. Hatinya benar, tapi enggak cukup orang baik hati. Tapi perlu baik perilaku, sopan santun harus. Coba biarpun orang tidak ada pendendam, tidak ada kebencian dengan sesama, tapi kalau ngomong seenaknya sendiri. Ngomong sama orang seenaknya, salaman seenaknya, ini seenaknya. Orang gak enak apa itu? Orang akan marah. Tapi semua orang tahu dia baik hati. Jadi tidak cukup orang mengandalkan istilah hati-hati saja. Tapi lahir kita pun harus kita jaga. Allah menilai perilaku lahir kita. Sehingga dihimbau untuk sopan santun. Tidak boleh mengangkat suara lebih tinggi dari suara Rasul misalnya. Ini kan zahir semuanya. Perilaku zahir. Enggak cukup orang aku menghormati Al-Quran. Tapi ternyata Al-Quran taruh di bawah. Diduduki. Enggak cukup. Lahir penting. Enggak cukup. Bahwasanya aku yang penting mencintai ibuku. Tapi tidak pernah mencoba peduli dengan menolong ibundanya dengan tangannya, dengan perilaku lahirnya, dengan pandangan yang sejuk atau dengan kalimat yang lembut. Ini harus paham kita. Allah juga memperhatikan zahir kita ini. Sehingga lahir kita juga harus baik. Dan baik di sini maknanya bukan harus orang berdandan dengan barang mewah, bukan. Perilaku yang baik. Menutup aurat kewajiban, akan tapi pun harus dengan cara menutup aurat dengan barang yang halal. Innallaha thayyib yuhibbut thayyib. Allah bagus, maha bagus, senang yang bagus-bagus. Sehingga berdandan yang sesuai dengan syariat juga sangat dihimbau. Mau melakukan sholat, mau bertemu dengan sahabat, dihimbau untuk seperti itu. Keindahan. Al-Jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah juga senang dengan keindahan. Sehingga ada mengatur sampai pendidikan keindahan yang diajar oleh Nabi, bagaimana seseorang di hari Jumat seperti ini motong kuku, kemudian mandi, dan membersihkan bulu ketiak misalnya, dan seterusnya. Ini adalah juga pendidikan kebersihan, keindahan yang diajarkan Nabi lahir. Tidak cukup yang penting batinku. Acak-acakan semuanya. Jenggotnya dirapikan, gebdoh. Ini indah secara lahir. Maka di sini yang harus kita yakini, Allah menyaksikan itu semuanya. Sehingga termasuk keindahan lingkungan kita, keindahan tempat kita. Allah melihat. Maka jangan sampai kalau sudah orang Islam itu identik dengan kekumuhan. Apalagi namanya pondok. Ini kan. Makanya tadi bagi ada bersih-bersih bareng itu. Pondok itu yang paling ngerti tentang an-nadhafah. Dan Nabi juga mengatakan termasuk min syu'abil iman, termasuk cabang iman adalah imatatul adha an tariqil muslimin. Imatatul adha, mengambil kotoran dari jalannya kaum muslimin. Membiasakan dengan hidup yang baik. Jangan merasa nyaman adanya sampah yang kelihatan di jalan kita. Sementara di saat kita mengambil, ini tanda kita ada iman. Dibandingkan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ibu keluar, ada sampah. Bekas minuman, ambil. Termasuk bagian dari iman. Dan cuek di sinilah ada. Cabang imannya yang satu ini akan hilang. Kita ingin budayakan seperti itu. Tidak boleh ada yang mengganggu jalannya kaum beriman. Maka pondok harus bersih. Rumah kita harus upayakan harus bersih. Berusaha untuk itu. Dan jangan dianggap tidak dinilai oleh Allah. Allah asyahid yang melihat itu semuanya. Menyaksikan itu semuanya. Baik. Al-haqqu. Al-haqqu. Hak itu lawan batil. Sehingga dikatakan selain Allah adalah batil. Selain Allah adalah batil. Yang hak hanya Allah. Batil maknanya dari sesuatu yang tidak ada. Lalu diadakan oleh Allah. Kullu syai'in ma khalallahu batilu. Segala sesuatu selain Allah adalah batil. Artinya bukan orang ini tidak ada. Bukan dunia ini tidak ada. Dunia itu berangkat dari sesuatu yang tidak ada. Maka adanya manusia itu adalah dari tidak ada. Adanya semesta dari tidak ada. Makanya keberadaan makhluk ini adalah dari tidak ada. Dan Allah yang mengadakan. Sehingga al-haq adalah Allah. Sehingga di dalam kita membicarakan sesuatu yang benar, kita sebut hak. Artinya apa? Itu yang perlu kita pertahankan. Karena itu yang boleh ada. Selain itu tidak boleh ada. Makanya kebenaran harus kita jaga. Karena yang boleh ada seharusnya itu. Lawannya kebatilan. Perzinaan batil. Harus ditiadakan. Karena memang itu batil. Kedzaliman batil. Harus ditiadakan. Kita perangi kebatilan. Karena itu tidak boleh ada. Al-batil. Kemaksiatan batil. Batil. Tapi kebaikan. Itu harus diadakan al-haq. Itu akan kita bawa nanti sampai di akhirat. Dan seorang hamba di hadapan nama Allah al-haq yang maha ada, Allah yang maha ada, selain Allah adalah tidak ada pada hakikatnya, kalaupun ada Allah yang mengadakan. Maka bagian kita di saat kita meyakini Allah adalah al-haq yang sesungguhnya, maka ketahuilah secara otomatis ada kesadaran di dalam dirinya bahwasanya dia adalah batil. Jadi tidak ada. Tidak pantas dia mengaku Tuhan atau mengambil dari sifat Tuhan yang maha kuasa, sombong dan seterusnya, karena dia adalah batil. Dan tidak ada melihat hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada melihat dirinya adalah ada. Secara sesungguhnya, ada kita. Jangan seperti orang ini semua kita ini tidak ada. Oh ada, siapa mengatakan tidak? Cuman adanya kita itu adalah karena diadakan oleh Allah, bukan dari zat kita ada. Tapi Allah ada dari zatnya Allah. Maka al-haq. Kalau kita ada karena li-ghair. Karena sesuatu selain kita. Yaitu Allah yang mengadakan kita. Maka keyakinan kita bahwasanya Allah adalah al-haq. Dan hanya Allah al-haq. Sekaligus itu akan menumbuhkan keyakinan bahwasanya kita ini akan. Kita ini dari tidak ada. Dan kita ini diatur oleh Allah. Kita ini diadakan oleh Allah. Kita harus patuh kepada Allah. Dan hanya Allah al-haq. Selain Allah tidak ada al-haq. Yang al-haq hanya Allah. Selain al-haq adalah al-batil. Kita ini batil. Artinya apa? Keberadaan kita ini berakhir. Hanya Allah yang maha abadi. Hanya Allah yang maha ada secara sesungguhnya. Kita wujud. Kita juga ada wujud kita. Tapi wujud kita karena Allah yang mengadakan. Maka dengan al-haq keyakinan bahwasanya Allah al-haq ini. Agar kita segera kembali. Sebab semua yang ada pada kita dari kehidupan kita, kekuasaan yang ada pada kita, kasih sayang yang ada pada kita, termasuk jasad kita, dan semuanya ini ternyata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala al-haq. Kalau kita punya kekuasaan karena kita diberi oleh Allah kekuasaan, diberi oleh Allah kemampuan untuk kita bisa melakukan sesuatu. Dan jika kita mempunyai kasih sayang kepada sesama, karena Allah titipkan di hati kita kasih sayang. Kalau Allah cabut, akan menjadi orang yang beringas. Lalu kesabaran yang ada pada kita, ternyata bukan dari dat kita. Kalau Allah as-sabur yang sesungguhnya, biarpun hambanya kurang ajar, hambanya jahat, ternyata Allah masih berikan karunia kepadanya. Kalau kita tidak akan mampu itu semua. Dengan orang yang kurang ajar sedikit saja, sudah kurang ajar, sudah saya kasih ini, masih begitu. Marah kita, tapi Allah as-sabur. Tapi kita dengan kesabaran kita, Allah beri. Kalau sudah dicabut oleh Allah kesabaran, hilang kesabaran kita. Dan semuanya seperti itu. Maka kita adalah batil. Kita kembali kepada Allah. Yang kita miliki, yang kita rasakan, kekuatan kita, semuanya adalah dari Allah al-haq. Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini saja insyaAllah. Selanjutnya adalah al-wakil, al-qawi, al-matin, dan seterusnya insyaAllah. Selesai insyaAllah. Masih ada 7 hari atau 6 hari lagi. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran kathiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya yang saya hormati, saya ingin nanyakan arti ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Apakah kalau saya habis berbuat dosa, terus saya berbuat baik seperti menyantuni anak yatim, apakah dosa saya itu hilang begitu saja? Atau seperti sejarahnya Robin Hood kalau enggak salah, itu merampok saudagar-saudagar yang kaya, akhirnya hasil rampokan itu dibagikan kepada fakir miskin. Apakah itu termasuk juga dalam ayat tersebut? Ingin penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, setiap merenung gitu ya, terus kalau sholat terutama di malam hari suka nangis, terus Bu ya mengingat dosa, mensyukuri ya berbagai nikmat Allah yang telah diberikan gitu. Jadi satu kalau mau sholat tuh suka sedia lap gitu Bu ya. Ya sengaja sedia lap, lagi sujud gitu apalagi. Terus sampai duduk kata ya kan ingus, terus air mata suka membanjiri gitu. Sedangkan kan habis doa kunut gitu mengusap aja kan hukumnya makruh ya. Kalau saya sengaja gitu ngelap-ngelap ini gimana sholat saya itu gimana Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala kesalahan. Ada orang salah faham. Dipikir kalau aku mau berbuat dosa nanti gampang. Setelah itu berbuat baik akan terhapus. Ini kesalahpahaman. Ayat ini menjelaskan bahwa jika engkau adalah orang yang pernah terjerumus dalam dosa, di dalam kesalahan, kemudian ada kerinduan untuk kembali dan taubat kepada Allah, maka hendaknya engkau memperbanyak kebaikan, maka kebaikanmu itu yang akan menghapus dosa-dosamu. Bukan dari awal diniati saya akan berbuat dosa sekaligus berbuat baik. Ini adalah orang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apalagi misalnya orang mau mencuri, biarpun tujuannya adalah menolong orang lain, enggak, tidak diperkenankan yang demikian itu. Mencuri, orang mencuri, kemudian setelah itu hasilnya digunakan untuk menolong fakir miskin, enggak, zalim dia, haram dan dosa. Ada pun kisah yang kita dengar dan sebagainya itu perlu penjelasan khusus. Mungkin orang itu tidak membayar zakat, kemudian diambil adalah urusan zakatnya saja, sementara kita tidak bisa menghitung. Dan kalau itu perintah dari para wali, mungkin itu sudah melihat. Kita tidak berurusan dengan hal ini. Kita ambil ilmu asyari al-dohir. Bahwa mengambil haknya orang lain, jangan kok merampok. Mengatakan sesuatu yang tidak, meminta saja tidak diperkenankan, biarpun kepada orang kaya, kalau kita tidak berhak untuk menerimanya. Jangan sampai nanti, wah kita akan merampok, kita akan buat tim perampok kepada orang kaya yang kikir itu. Bukan urusanmu. Sehingga setelah merampok, bagi-bagi. Kalau dulu ada istilahnya maling aguna. Maling aguna itu maling yang baik. Ada yang maling yang baik. Dia mencuri bukan untuk dirinya sendiri. Jadi maling yang baik. Pernah dulu katanya ada film apa gitu, ya kayak gitu. Jadi film, dia suka mencuri tapi bukan untuk dirinya. Enggak boleh, tetap mengambil miliknya orang lain, neraka. Tujuan sebaik apapun, tujuan sebaik apapun, kalau cara meniti menuju tujuan tersebut adalah salah, enggak akan sampai kepada tujuan. Bangun masjid adalah bagus. Nyantuni fakir miskin adalah bagus. Akan tapi ketahuilah, kalau kita melakukan itu semuanya dengan cara yang haram, enggak akan sampai tujuan. Dan itu orang yang tertipu. Orang yang tertipu enggak. Dan dia adalah ahli neraka kalau memang seperti itu. Karena apa? Zalim. Orang kaya memangnya bukan hamba Allah yang harus kita lindungi. Orang kaya jatah, bukan orang kaya lalu seenaknya kita ambil hartanya. Yang boleh keluar dari orang kaya adalah yang zakatnya saja. Dan mungkin dia sudah bayar zakat dan kita tidak tahu. Haram. Makanya mewajibkan zakat yang tidak wajib juga haram misalnya. Ada orang tua jual aset 10 miliar harganya. Jual aset, bukan jual beli. Dia punya tanah dijual harganya 10 miliar. Enggak wajib zakat, mau dia menjual tanahnya sendiri. Makanya kita mengatakan wajib juga haram. Orang punya duit 1 miliaran duitnya, triliunan, zakat fitrahnya tetap 2,5 kilo. Jangan mentang-mentang orang kaya zakat fitrahnya menjadi satu karung. Haram mengambil lebih dari orang kaya. Ngambil lebih begini saja haram, apalagi ngerampok. Enggak boleh kita bangun keyakinan semacam ini. Haram, dosa. Sehingga nanti ada orang seenaknya berbuat zalim kepada orang fakir. Berbuat zalim kepada manusia, neraka. Ngeri. Kaidahnya berbuat baik itu adalah jika engkau mampu. Kaidah berbuat baik jika engkau mampu. Jika engkau tidak mampu, enggak usah sok. Seolah-olah lebih hebat dari Tuhan. Kalau Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita itu bukan karena Allah tidak mampu memberikan kepada mereka kekayaan. Bukan. Kalau Allah menciptakan orang fakir, orang melarat, orang miskin, orang-orang yang butuh itu bukan karena Allah tidak bisa memberikan kepada mereka kekayaan. Akan tapi karena Allah ingin mengangkat orang kaya yang sadar. Jangan sok jadi pahlawan. Siapa lagi kalau bukan kita yang berjuang? Hei, siapa lagi? Ente Tuhan. Kita bukan Tuhan. Ya sudah. Seolah-olah dia lebih hebat dari Allah. Termasuk yang pernah kita bahas, kadang orang tertipu ingin membantu, akan tapi ternyata melakukan yang haram. Ini yang kami ceritakan beberapa waktu yang lalu, ada orang hidup di kota, punya teman di kampung-kampung. Menjelang lebaran begini ini, orang kampung biasanya akan banyak belanja. Sehingga orang di kota ini punya toko. Sehingga orang-orang kampung yang ia kenal itu bisa mengambil barang dari orang kota ini. Apakah baju, panci, segala macam, banyak. Jadi orang kampung nanti akan menjual. Ngambilnya seperti sekarang ini, bayarnya setelah lebaran. Bayarnya setelah lebaran. Jadi ambil saja bu, pokoknya orangnya jelas. Sudah dikenal semuanya, basis percaya. Ini bisnis rutin tahunan. Dan memang laku besar. Dan orang desanya juga merasa tertolong karena enggak usah pakai modal, tinggal ngambil saja modalnya, modal percaya. Dan yang orang kaya ini memang untung juga. Pasarnya jelas ini. Setiap desa saja, satu desa mungkin 5 orang, 3 orang bisa memasarkan barangnya, dipinjam. Ini bagus menolong orang fakir, cuman karena modalnya kurang, selama ini dia hanya bisa membantu orang mungkin 50 orang yang bisa jualan. Cuman diperhatikan setiap tahun bertambah, akhirnya harus pinjam ke tempat yang ada ribanya. Bank konvensional. Ini adalah kenyataan. Ada sahabat cerita kepada kami, kami tegur. Tapi kasihan Buya kalau kami tidak seperti itu. Sebab untuk mengadakan barang sebanyak itu kami tidak punya modal. Sehingga kami harus pinjam. Masya Allah, subhanallah. Seolah-olah kau lebih hebat dari Tuhan nih sekarang nih. Sehingga harus mengambil pinjam duit. Setelah pinjam duit, ada urusan dengan ribanya. Innalillah. Ini saja sudah cukup untuk masuk ke murka Allah. Dan dia menolong. Jadi seolah-olah dia ingin jadi pahlawan. Kalau engkau tidak bisa membantu, selesai. Tidak akan dituntut oleh Allah. Karena engkau tidak mampu. Jangan sok kita bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ini adalah kesombongan manusia. Apalagi sambil ngerampok. Apalagi sambil mencuri. Seolah-olah dia paling hebat. Allah bisa saja memindah kekayaan dari orang itu ke orang ini dengan mudahnya. Mungkin orang itu diajak berjalan oleh Allah, diperjalankan, duitnya jatuh kepada orang fakir. Mungkin gak usah nyuruh orang rampok. Kita kok lebih merasa paling hebat. Ini loh kadang-kadang pemikiran-pemikiran. Dan itu ada kisah-kisah yang kita ambil dari orang-orang dulu. Cerita film-film apa. Dan dinisbatkan kepada wali-wali dan sebagainya. Haram-haram. Tidak ada boleh mengambil haknya orang lain. Tidak diperkenankan. Masalah dimaafkannya potong tangan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau ada orang fakir mencuri itu dimaafkan. Yaumil maja'ati. Dimaafkan bisa itu terjadi hari paceklik. Itu saja. Ini kasusnya bukan mengatakan pencurian boleh. Tidak. Sebab mencuri sesuai dengan nisabnya akan dipotong tangannya. Akan tapi terjadi pencurian. Ternyata setelah ditangkap pencuri adalah orang fakir. Di masa paceklik. Maka dimaafkan oleh Sayyidina Umar. Ini kasus. Ini syar'i. Jangan sampai kita tertipu dengan cita-cita mulia. Tapi caranya mencari adalah tidak benar. Kalau ini tidak dijelaskan begini, banyak kesalahannya. Itu tadi, seorang pengen nolong orang fakir di sana ternyata dengan cara yang haram. Mau membantu sedekah infak tapi dengan cara yang haram. Sudahlah, kalau engkau tidak punya apa-apa, jangan membantu. Kau tidak akan ditanya oleh Allah. Tapi kasihan, kalau masalah kasihan bukan berarti kau harus menyelesaikan semuanya. Ini, ada orang pengen menyelesaikan semuanya. Seolah-olah lebih hebat dari Nabi SAW. Pada zaman Nabi tetap ada orang fakir. Untuk diangkat derajatnya oleh Allah dengan kefakirannya. Ada orang tertindas untuk diangkat oleh Allah dengan ketertindasannya. Baik ingat, jadi kalau ada orang melarat di kiri kanan kita bukan karena Allah tidak mampu memberi mereka, akan tapi ketahuilah karena Allah ingin mengangkat yang sadar. Tujuan sebaik apapun jika dititi dengan cara yang tidak baik, tidak akan dapatkan kebaikan. Tidak akan sampai kepada tujuan. Mencari nafkah adalah wajib. Mencari nafkah adalah wajib. Tak taunya apa dengan cara yang haram. Nyopet. Kenapa kau nyopet? Mencari nafkah wajib. Yang wajib loh ya. Bantu orang fakir kan sunnah. Bagi yang punya duit. Ini yang wajib saja. Tidak boleh kita melakukan yang haram. Jangan beralasan saya punya anak 12. Karena mendesak maka saya harus mencopet nih. Karena ini mencari yang wajib ini untuk memberi nafkah. Ayo wahai kawan-kawan. Kita semua gerakkan pencuri untuk bangun masjid. Karena sebentar lagi Ramadan mau traweh. Hancur semuanya ini. Jadi harus pahami bahasanya al-hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus kesalahan itu dalam konteks begini. Saya berbuat dosa. Saya melakukan banyak kesalahan. Sekarang saya ingin kembali kepada Allah. Kalau ingat dosa aku teramat banyak, teramat besar. Kau tobat? Aku ingin tobat. Sesal. Setelah menyesal, tidak cukup aku menyesal. Berbuatlah baik, maka kebaikanmu akan menghapus dosa-dosamu. Begitu. Bukan enak, sekarang ini haram-haram, nanti kan kita wudu beres. Kan disebutkan dalam hadis, antara sholat dengan sholat menghapus dosa. Sudahlah, mumpung sebentar lagi sholat, yuk kita maksiat. Karena sholat nanti habis, dan ini adalah Ustadz Keblinger nanti. Bukan begitu maknanya. Jadi, harus hati-hati. Kita harus hati-hati dalam urusan keharaman. Bagi seorang yang lembut hatinya sehingga mudah untuk menangis. Menangis bukan membatalkan sholat. Terseduh-seduh pun tidak membatalkan sholat kalau memang tidak dibuat-buat. Biarpun sampai keluar suara, karena di luar kemampuannya. Seperti orang yang tersengal, terbatuk, bukan batuk-batuk. Maka itu bukan membatalkan sholat. Biarpun kayak apa bentuknya, karena tidak disengaja. Tapi orang yang pengen mengkhusuk-khusukkan sampai nangis, hu hu hu, batal sudah. Kalau ada keluar huruf. Jadi kalau menangis-nangis sendiri, tapi kalau menangis begitu saja, di saat mendengar ayat surga, menangis karena takut tidak mendapatkan surga. Di saat mendekat ayat neraka, menangis karena takut neraka. Maka itu tidak membatalkan sholat, dan itu urusan seorang hamba kepada Allah. Apa yang menjadikan dia menangis? Ditanyakan diri sendiri. Kalau memang dia menangis, memang betul-betul karena tersentuh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di saat menyebut nama Allah, bergetar hatinya dan mungkin dibarengi dengan derai air mata, seperti sab'atun jadil mu yauma la dilla illa dilluh, adalah orang yang yadhkurullah, orang yang berzikir kepada Allah dan air matanya mengucur. Itu mungkin dalam keadaan sholat memang. Kalau kita dalam doa kunut, kita makruh untuk mengusap kepala kita setelah doa. Tapi di luar kunut, di saat kita di luar sholat, maka mengusap wajah hukumnya sunnah. Tapi di dalam sholat, di dalam kita sholat, di dalam kunut, kita tidak disunnahkan untuk mengusap wajah. Kenapa? Karena di dalam sholat hendaknya kita mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan-pekerjaan kita kurangi. Maka mengusap adalah makruh di dalam kunut. Maka sebaiknya kunut tidak usah. Akan tapi jika ada orang ingin mengusap sesuatu, dia takut nanti, mohon maaf, takut air matanya jatuh ke mulut dan sebagainya, dia usap, tidak ada masalah. Asalkan usapan itu tidak sampai melakukan 3 gerakan anggota besar berturut-turut. Anggota besar nih, tangan. Tapi kalau jemari tidak. Orang menggaruk begini batal 3 kali. Tapi kalau begini, ini anggota kecil. Jemari anggota kecil, mata anggota kecil, telinga anggota kecil, hidung anggota kecil, bibir adalah anggota kecil. Tapi anggota gede tangan, kepala. Ada orang gini, batal. Atau gini, ini berapa ini? 1, 2, 3. Batal. Ini anggota besar. Jadi yang membatalkan 3 gerakan berturut-turut anggota besar. Berjalan ke sop depannya. 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. Tidak batal. 1, 2 berhenti. Karena tidak sampai 3 berturut-turut. Hanya perbedaan antara Imam Rawli Ibnu Hajar. Kalau 1, 2 ini ada saat ini. Kalau maju selangkah disusul. Sebagian mengatakan ini masih 1. Ada yang mengatakan 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ada yang mengatakan 1. Jadi boleh ini 2. Jadi gerakan anggota besar kaki, tangan. Kalau tangan, kalau jemari tidak misalnya. Kalau sekali selesai, berhenti. Berhenti, tidak apa-apa. Untuk tujuan. Mungkin ingus, mungkin ini segala macam, ya takut jatuh. Mungkin kalau takut kita mengucapkan Fatihah harus membuka mulut lalu masuk ke mulut, akan menjadikan sebab batal, maka diusap saja dan tidak ada masalah. Kalau karena kebutuhan, hilang kemakruhan itu semuanya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa qiyamul lail. Iktikaf, tidak, jangan nunggu ganjil. Kita ingin hapus budaya ganjilan. Budaya ganjil, Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrul awakhir. Nabi menyebut 10 akhir bulan Ramadan. Dan memang di hari ganjil lebih diharap, bukan berarti di hari genep kita tidak iktikaf, tidak bangun malam. Dan kami himbau semuanya yang tidak bisa pergi ke masjid, tolong bangun jam 1, jam 12 untuk berzikir kepada Allah sampai pagi. Yang tidak bisa baca Al-Qur'an, zikir sebut nama Allah. Yang dalam keadaan haid pun jangan sampai ketinggalan Lailatul Qadar. Ini ya, gara-gara haid sudah tidur, Masya Allah. Yang lain dapat kemuliaan, dia tidak. Sudah haid, tidak dapat kemuliaan. Bangun di malam hari. Bantu suaminya untuk buat kopi, anak-anaknya. Hidupkan di rumah kalau tidak bisa pergi ke masjid. Anaknya. Budayakan, biarpun hanya berzikir bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid. Tidak pergi ke masjid. Termasuk wanita-wanita yang kurang. Wanita-wanita yang, mohon maaf, yang memang diciptakan Allah dalam keadaan bentuk centil atau ganjen, tidak usah pergi ke masjid, di rumah aja, dan jangan keluar. Dia daripada ganggu di masjid, ya. Karena sebenarnya ada orang memang diciptakan Allah begitu modelnya. Ya, diingatkan juga susah, maka lebih baik di rumah saja adik-adikku semuanya. Enggak usah pergi ke masjid. Dan tidak usah pakai dandan yang bikin orang pusing. Tidak usah menggunakan minyak wangi yang bikin pusing. Sudah pergi ke masjid dengan keadaan normal. Terhormat, ada yang menemani. Maka setelah itu, dia bisa beribadah yang diterima oleh Allah. Kalau tidak, di rumah saja. Etikafnya di rumahnya sendiri bagi seorang wanita sama. Seperti kaum laki-laki yang pergi ke masjid. Jangan nunggu hari ganjil saja. Biarpun di hari genep, yuk kita budayakan. Sampai kapan? Sampai akhir keluar dari Ramadan, malam lebaran. Dan awas-awas semalam lebaran. Jangan digunakan malam itu untuk menghapus dosa pahala kita. Jangan sampai malam lebaran digunakan untuk menghapus pahala kita. Biasanya kalau sampai malam lebaran, habis terlepas kontrol semuanya. Sehingga kita akan budayakan hidup, menghidupkan malam lebaran. Sehingga kita akan takbir keliling, ziarah dari masjid ke masjid, sambil melakukan sholat di situ. Tanpa disadari setiap, kalau malam Ramadan kita tarawih 23 rakaat, ternyata kalau malam takbir itu kita bisa melakukan lebih dari 40 rakaat. Karena kita bisa mengunjungi 10 masjid, kalau 10 masjid itu kita kunjungi, setiap masjid kita melakukan 2 rakaat kali 2, 4. 4 kali 10 sudah 40 rakaat. Jadi dari masjid ke masjid, itu adalah kita menyiasati kemalasan kita, menyiasati hawa nafsu kita, menyiasati setan yang nempel dengan kita, yang ngajak berfoya-foya. Kita arahkan, yuk kita keliling. Mulai dari jam 8 malam, habis sholat isya, keliling, sampai jam 12 sampai di sini. Kemudian setelah itu makan bersama, setelah itu pulang, sudah tidak usah buka televisi, tidak sebagainya, lebih baik tidur. Habis tidur, nanti tahajudan sampai menuju sholat subuh. Jamaah selesai. Luar biasa ini. Jadi lebaran betul-betul kita buka dengan kebaikan. Dan insya Allah seterusnya kebaik-baik. Sehingga dikatakan oleh jumhur ulama, empat madhab semua mengatakan disunnahkan kita menghidupkan malam lebaran dengan beribadah. Bermacam-macam. Aslinya beribadah. Tapi kenapa kita harus keliling? Sebab kalau di rumah itu banyak setannya. Televisi acaranya macam-macam kalau sudah malam lebaran. Mungkin kita tidak mau, tapi anak kita mau. Mungkin anak kita yang pertama enggak mau, anak yang ketiga mau. Ah, repot di rumah. Ayo keliling saja sudah. Di jalan enggak ada televisi. Kemudian juga lagi-lagi bagi wanita harus terhormat. Tidak boleh seenaknya sendiri. Wanita ini betul-betul dijaga. Tidak boleh semaunya dan tidak boleh dihinakan. Tidak boleh direndahkan. Dan tidak boleh merendahkan diri mereka. Mereka harus menjaga kehormatan mereka. Baik, ini saja insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa usurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tu'athir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah yang maha mulia. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa ini. Kami takut kau bangkitkan kami dengan dosa-dosa kami, ya Allah. Kami ingin kau bangkitkan kami bersama orang-orang kau cintai. Kami ingin kau bangkitkan kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin kau kiring kelak di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin kau bawa kami ke surga bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampun dosa orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Dan jauhkan kami dari yang haram. Dan di saat kami melakukan kebaikan, ya Allah, beri kami bimbingan. Jangan sampai kami melakukan kebaikan dengan keharaman. Sehingga akan menjadikan amal itu tidak kau terima, ya Allah. Kami ingin rezeki yang halal. Sehingga baju yang kami pakai adalah baju yang halal. Makanan yang kami makan halal. Minuman yang kami minum halal. Rumah yang kami tempati halal. Kendaraan yang kami kendarai halal. Sehingga dengan kehalalan mudah doa kami untuk kau terima. Kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Semua yang ada di sini punya hajat. Ada hajat pribadi dan hajat keluarga. Hajat masyarakat, hajat umat. Kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dengan keturunan yang soleh-solehah, yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah yang maha tahu tentang kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan beri kepada kami ketulusan. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus yang bisa berjuang di tempat ini, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang di tempat ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu kebutuhan pondok ini, kebutuhan perjuangan di sini, ya Allah. Dan jadikan semua yang telah berjuang di sini keikhlasan. Berikan kepada mereka keikhlasan, ketulusan, ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua